ngaturaken kalimat tasyakur dumateng Allah, niat mensyukuri nikmat-nikmatipun Allah ingkang sampun dipun paringaken dumateng kula panjenengan sedaya, sehingga kula kalih panjenengan saat ini dapat duduk iktikaf wonten Baitullah, wonten swargane Gusti Allah sing wonten dunya, arep-arep rahmati Allah Subhanahu wa taala. Menawa dalam kita sak suwene urip niki ngelakoni kelakuan kok wonten klirune, wonten salahe, kelawan rahmati Allah kula kali panjenengan muka-muka salah lan klirune disepuro ambi Allah. Nomor kali kula kali sampean nyuwun dumateng Allah, mugi-mugi manah kula kali panjenengan dipun bikak dikei cahaya sinari iman, sinari ketakwaan, sehingga kula kali panjenengan dalam melaksanakan tindak tanduk niki dipimpin kali ilmu, kali keimanan sing ono jero ati. Lek atine niku wau sae, maka yang keluar dari mulut kita sesuatu yang menyejukkan. Lek kirani atine wong iku mang elek, maka yang keluar adalah tindakan-tindakan yang tidak berpuji. Mergane kula kalih panjenengan dipesen ambik Al-Habib Abdullah Al-Haddad sing dadi rajane wali selama 40 tahun ya. Yeah. Alaikum bi husni dzanni, belajaro usahano kon iku duwe penyono apik nang gene wong liya. Belajar-belajar. Agar apa? Kalau toh hati kula kali panjenengan iki terbiasa berprasangka baik terhadap orang lain, maka hati kita akan menjadi baik. Lek atine apik, ngomong dirungokno enak, lek ne tingkah lakune yo enak, wong liya gak ono salah ngoten nggih. Yeah. Tapi lek kula kalih sampean niku mang meskipun nggih, yeah, maca kitab pinter mumane lek serbanan masyaallah ganteng nggih, yeah, sembayangi masya Allah, tapi lek ngomong nang gene wong kok ceplas-ceplos gak ngregani blas ngono, iku ndudukno atine bermas Allah. Lha ngoten apa? Paham dah? Sampe lek gak paham ngene ae wis. Nggih ya. Lek sampean iku mang ati sampean seneng mali oleh arisan oleh duwi akeh, seneng tak seneng? Seneng. Coba sampean ati ini seneng, mari kita sampean roba mecucu wae ngono, sakit dah masih sinetron buatan sakit. Karena apa? Wajah iki adalah cerminan daripada hati ya. Yeah. Pergane dipaksakan diri kita itu untuk mesem ngoten lagi ya. Kepethuk uang dilono ngalah ngoten mawon. Cekne apa? Cekne dadi wong api. Ya, muga-muga mawon kula kali sampean ngaji digawe ilmu sing manfaat ambek Gusti Allah. Kelampahan kula kali sampean diperbarui, dibagusaken ambek Gusti Allah. Awit wong sing ngaji niki Pak, baik sing teko, sing ngrungokno, sing maca, niku karepe padha kepingin dadi wong sing apik. Lah ngoten ya. Ya. Gak kepingin dihormati, ndak kepingin dadi wong sing apik. Urip iki ditulungi ambek Gusti Allah. Niku sing ngrungokno, Pak. Lek sing ngaji ngene iki arep-arep amplop petok. Nggih ta? Kuyon, Pak. Ya. Nggih, mugi-mugi Gusti Allah nyembadani dumateng kula kalih panjenengan, ya. Lek nek kula kalih panjenengan saking akeh dosa kok susah Gusti Allah kate memberikan itu, maka dengan kita cinta kepada orang soleh, kepingin dadi wong soleh, peluang ini saja. Muga-muga Gusti Allah ndadekno wong sing soleh. Imam Syafi'i dawuh, uhibbus solihina walastu minhum. Masya Allah, Imam Syafi'i ini adalah orang yang tabakhur ilmune. Masya Allah, setiap manusia pasti mengambil ilmune Imam Syafi'i. Koyok serngingi, koyok serngingi, lomane Masya Allah, wis daono wis, ya. Yeah. Sembayangi Masya Allah. Piyambe ngoten niku ngaku ngeten, uhibbus solihin. Lek kapan ana wong ngomong ngene kono lho ana wong apik, diparani, Pak. Diparani. Diparani. Meskipun wong iku mang dalam ilmunya lebih rendah, luwih pinter Imam Syafi'i timbang wong sing diarani wong saleh niku, Pak. Seneng jauhi pendungo. Walastu minhum, lek aku iki durung karuan dadi wong saleh. Kenapa? Durung pasti lakune iki mang saleh. Iya, lek matine husnul khotimah, lek ndak, enggak ada jaminan. Mergane seneng nang ngene wong saleh. Seneng nang ngene kubur-kuburane wong sing saking kepingine dhe'e niki wau diarani wong sing sae sandap asor. La ali bi hubbihi bi'nita, aku seneng nang ngene wong sing kelakuane apik. Umpama ana wong omahe adoh kaya ana ngene mangkel iki ana jenenge Waji Jalil, omahe kali anyar ngono limbang waktu nang masjid. Lek gak wong soleh gak mungkin iki. Wah, dicawi pendungu. Wah, aja ngono wae. Umpama tok, umpama tok. Nggih ya. Insyaallah, nggih ya. La ali bi hubbihim bi'ni. Aku iki mang dengan mencintai, menganggap orang itu orang soleh, tak jalui petunggu. Anal barokatu, saya mendapatkan barokah. Jadi pengakuane Imam Syafi'i iku mang, aku oleh pangkat gede koyo ngene iki sebab saya menghargai orang lain. Lek jenenge Mahmud tak siji awak ya. Kepingin su penampilan de'e iku mang diregani wong, ana waduh kaya ya lek ngenyek wong gak tambah dukur tambah ana ni nisor. Wa biqabruhun zurtu, lek nang wong iku mang wong saleh seurip tak ziarahi, tapi lek wis mati tak ziarahi kuburane. Kene apa? Saking kepingine dadi wong sing saleh. Dunya akhirat dohir batin dikei ambek Gusti Allah. Siji lek kula kali sampean, ana artis teko rebutan tak golek tanda tangan. Nggih ta? Lambine dikongkon tanda tangane apa maneh sing teko golongane Sahroni. Iya. Masya Allah, oleh opo, nggih. Lek kula kali panjenengan seneng nanggene artis-artis, maka suwe utawa cepat atau lambat pasti akan kecipratan keeleane. Nah, donga dinunga mawon Pak, ngaji niki muga-muga kula kali sampean digolongno ambek wong sing saleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nerusno kitab Irsadul Ibad sing tutuk mayahrumu lirajuli istimaluhu. Wasalisuha utawi nomer telune barang sing dilarang untuk dipakai oleh orang laki-laki. Anna tasyabbuhar rijali bin nisa, sak temene oleh wong lanang nyerupani nanggene wong wedok. Podone nyerupani bima ing dalem barang, kelakuan, omongan, gaya, yahtasu kang khusus bihinna apa ma bihinna nanggene wong wedok. Biasane iku ngono kelakuane wong wedok, kok ditiru wong lanang. Contone apa? Min libasin, baik dari segi pakaian. Duduk pakaianmu umpama ana wong lanang gawe jilbaban, nah itu termasuk gak oleh. Au kalamin utawa gayae omongan kaya medok lembeng. Au harokatin utawa mlakune megal-megol kemedok. Wa aksuhu semono uga lekne ana wong lewedok gayae kaya wong lanang katokan. Iya, mantun ngoten pupune ya kok putih. Ireng kate akeh tembelane. Sakniki gawe sepeda lanang fiction sing jentit lho, Pak. Iya. Onten ta onten? Ebek. Iya. Apa mereka kok tambah tren krana arek-arek iku gak ngerti lek pakaian ngono iku ngundang dosa. Saking gak tahu nih ngaji agama, gitu bosan. Jadi sekolahan itu Pak, saat niki gak ono pendidikan toto kromo, gak ono waktu nih diserano nang wong tua, wong tua gak ono waktu sebab waktu nih entek gawe nyambut gawe. Sopo sing didik wong-wong iku? Sing didik HP ambek TV. Nggih. Yeah. Gak rumangsa dosa, Pak. Koyok biasa. Padahal selama wong wedok iku mangkatokan koyok wong lanang dosa. Umpama mulai isuk sampai sore ya padha ambek lakoni dosa terus. Haram pun haram. Iya. Haram macam ni tu. Sehingga ni kata ngomong gak enak ambil tonggo. Tonggo ni. Pemerintah gak ngelarang. Wong tua ni yo gak ngelarang. Ya apa? Cuma ngenes ono atidok. Fadhali ka'at aful iman. Ya zaman sak niki imani wong Islam iki ake sing lemah. Dari Kanjeng Nabi, ya Allah, dari Gusti Kanjeng Nabi akan datang. Tatada al umamu bikum, orang lain akan berebut nanggini sampean. Wong kri di luar Islam merebut orang Islam. Sedangkan orang Islam merebut wong sing faham ahli sunnah wal jamaah. Iya. Paham sampean? Dadi sampean niki lekne dadi wong sing Islam ahli sunnah wal jamaah itu adalah buruane utawa mongsone dagangan sing digoleki orang lain ahli sunnah wal jamaah. Kaya apa? Ngidol nang jragane cekne oleh bantuan duit. Wista ojo melok nang dindi. Ayo apa lakune wong ahli sunnah wal jamaah sing biyen lakonono. Ojo gawe model-model. Wong kuno biyen tahlilan ya tahlilono. Wong biyen burdahan burdaono. Wong biyen mulutan dibaan dibaono. Wong biyen manakipan manakipono. Ojo sakniki wah apa manakipan? Kedendim Syekh Abdul Qadir Jailani ambek Rasulullah. Ojo katik ngunu deloen manfaate deloen manfaate kabeh ngerti kiai sing gawe manakib yo ngerti kene apa kok gawe manakiban kene apa kok gawe burdan. Semua itu dilakukan krono golek tentreme donya gak rame ra rame nggih yeah. Tutuk napa niku ya? Dadi wong sak liyane Islam merebutkan kita orang Islam di luar ahli sunnah merebutkan kita. Nggih ya. Awamin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah kita diperebutkan, diombang-ambingkan karena sedikitnya kita? Tidak. Bal antum kasirun. Kon iku mayoritas akeh dindi ono iya walakinnakum husaun tapi akemu iku mang sekedar melok tok gak ero jero nih kaya untuk iya mergane gampang ke bojo. Cek ne gak kebojok wis melo wong sing kuno-kuno nggih ya. Lek ana wong niku ngekeki kula kali samdungaren kon kok apik padahal kon biyen medhit ya. Lek wong iku loman teng kula kali panjenengan gati teng kula kali panjenengan semengke nek lho asal kon melo aku tak terima lek aku melok kon dengan alasan apapun sepurone ya yeah. Aku iso golek pangan dhewe lek aku melok kon engko kon foto kon dol nang jraganmu kon oleh sak juta aku kon kei 10.000 agen di agen di Pak akan maklare. Ini fakta. Buktikan. Wah kaya. Iya. Yeah. Dagangan Pak. Dagangan. Iya. Yeah. Mergani kula kali sambis. Ayo balik wong kuno tahlilan. Istighosahan. Manakipan. Burdahan. Roti pan aman dunia ini Pak aman ya yeah. Wong sing gak mangan yo gak macem-macem ya yeah. Faminat tasyabuhi al-muharrami diantara wong sing nyerupo nanggene wong lanang sing kemedok utawa wong wedok sing lanang sing diharamno khabur rajuli yadahu ana wong lanang pacaran gawe pacar ana tangane ya yeah. Warijlahu lan macari siki lebil hanai dengan pacar alasan apapun tidak boleh selama itu pacar nempel onok gini kulo kali panjenengan berbekas maka hukumnya kulo kali sampean podo ambik maksiat dikai sembayang oleh sah tapi sampean nyandang duso Ya. Podho ambinge lho, kok iso? Kene ibadah nyandang dosa, gak repot contone. Podho ambek sampean ngerampas sajadahe wong. Wong iku mang gak rido sampean gawe sembayang. Dosa wong hae liya. Sembayangi sah, ngoten mawon nggih ya. Kata contone. Oleh pacaran iku mau bighairi udrin, tanpa ada udur yang diperbolehkan. Udur diperbolehkan gimana? Umpomo loro sikile, jari dukune kek ono pacar, lek cantengen niku cek ne waras, dikei pacar ten waras. Umpomo maneh ono pemeriksaan lek wong lanang dipateni, sampean gak usah dadi wong lanang gayae kaya wong wedok, oleh ora opo-opo, sebatas pemeriksaan. Mari pemeriksaan yo dadi lanang maneh. Iya. Kalau toh ada darurat, keterpaksaan boleh, tapi sekedar waktu itu saja. Ya. Wastikmalur rajuli asyaba, lan oleh wong lanang gawe pakaian, pakaiane wong wedok mbuh sewean, mbuh androk bakan, mbuh kulotan dan lain sebagainya. Wal kawafi, lan koyok contone contoh biyen. Al-kawafi kopiah atau capil, allati fiha khuyutun, sing dicapil iku ono koncere. Iya, walau yasiron senajan tanda-tanda ini ku cilik. Alhasil lek pakaian itu baik niku mang sepatu, sandal, kat to rok pakaian nisor utawa pakaian dhuwur utawa perlengkapan pakaian, lek iku kuwe wong wedok, lek sampean gawe tanpa ada keperluan cuman kepingin gawe tok cekne ayu, maka hukumnya haram. Selama itu menempel pada badan kita, kita berdosa. Li'annahu min zinatin nisa'i, krono iku mang termasuk perhiasan wanita al-muhtassati bihinna, sing dipakai khusus kanggene wong wedok. Faman fa'alahu minar rijali, sinten kemawon sing gawe pakaiane wong wedok, sing gawe iku mang umpama wong lanang, sara mutasyabbihan bihinna, maka dia termasuk orang yang berani berpura-pura menjadi orang wedok. Lekne wong lanang ga ono gaweane kemedok, malunan dilaknat ambek Gusti Allah. Meskipun sampean diibadahake Gusti Allah ndelok yo mblenek, sampean lek njaluk kilopen ngoten wis gak kreken blas. Kulo kali sampean niku lho, gadi omesi Pak RT tok susah mindaniyo gadi omesi Gusti Allah. Wiwitan ngerti. Lek kulo kali sampean gadi omesi Gusti Allah, bumi ngerti. Kabeh ngerti. Gusti Allah gak omes ngerti kabeh wisan. Seumpama jenenge bumi niki wau njaluk Gusti, kula lek sampean kengken ngladeni tiang sing boten sampean omesi ngeten Gusti, ingkin kula lak kenek akibate Gusti, pun kula untale Gusti, ula opo kon gak melok gawe, gak melok ngekei mangan, ngelateni doai kok ngono. Jarno wis urusaku. Nggih Gusti. Mestipun enggih, tapi yo rasa-rasen umpama ngekei banyu ngoten, banyu sing gak enak. Ngekei panganan, panganan sing gak enak. Akhirnya banyak penyakit. Kalau sudah demikian kita itu menyangka Gusti Allah mulai bosan dengan kita, raimu sing kurang ajar. Iya. Insyaallah menungso iki pancen njaluk bener de. Dewi ya Allah banyak istighfar. Mergane kula kali sampean dikeki ambek Gusti Allah umat Nabi Muhammad tak kei pusaka loro wacan ya wacan. Napa Gusti? Fatihah. Nomor loro akhiri surat Baqarah. Apa kandungan di akhir surat Baqarah? Dungo wah dungo. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata la. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna. Terus apa? Waghfir lana. Terus ane? Warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Maca Pak Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Isen ono ngono urip iki Pak. Kate turu maca. Lah ngoten ah. Lek kate turu jare Gusti Allah titipno donyamu, titipno iwakmu sing ono tambak nang aku juga kena banjir. Iya. Yeah. Titipno daganganmu. Napa Gusti maca akhire surat Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun. Burine waqfu anna waghfir lana warhamna. Terusno Pak, Robbi firli warhamni watub alayya. Ambek nyekel tasbih Pak. Sampai tu turu. Nggih ya. Tekate turu titipno anak bojo donya nang Gusti Allah dibayar. Akhire surat Baqara lek wis entek anta maulana pansurna alal qaumil kafirin maca napa Pak? Rabbi firli warhamni watub alayya. Rabbi firli warhamni watub alayya. Golek sangu nang Gusti Allah. Indah terasa begitu. Nggih ya. Insyaallah jenenge menungso wak jaman akhir kathah penggodane. Nggih ya. Insyaallah wa ma min hulliyatil jannati. Oh ngeten iki Pak. Ala la sinabi bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mahruman min khilya. Lek ne wong niku wau ana ngene donya, nggih ya. Seneng lakoni barang-barang dilarang ambek Gusti Allah kaya ya ngene kok kepengin bebas dilaknat ambek Gusti Kanjeng Nabi ambek Gusti Allah wa mahruman dan nanti di akhirat dilarang min hulyatil jannati untuk memakai perhiasan surga. Albasanallahu ta'ala muga-muga kabeh sing ngaji kitab niki sing rungokno didungakno kiai sing ngarang muga-muga sampean kabeh besok dikei Gusti Allah pakaian swarga. Amin. Bimanihi dengan kemurahan Allah wa karamihi khilyatal jannatin ta babu iadatil marid. Innallaha ta'ala yaqul sak temene Gusti Allah niku pernah berkata yaumal kiamati besok dino kiamat Gusti Allah bakal takon teng kula Ibna Adam menungso maritu aku biyen ana ngene donya tau lara. Falam ta'udni, kene apa aku lara gak kon sambangi. Aku keluwen gak kon kei pangan. Aku ngelak gak kon kei omben-ombenan. Kula kali sampeyan bae kok dikenekno bae Gusti Allah. Kon lak sugih ya. Kula kali sampeyan jawab ngeten, ya Rob, kaifa a'uduka wa anta rabbil alamin. Gusti, sampeyan boten kualik ta. Koyo-koyo nggih ya. Kula mosok nyambangi sampeyan, wong sampeyan niku jragan. Mosok kula kate ngekeki mangan sampeyan, wong sampeyan sing ngekeki mangan kula, karepe cekne gak anu. Ngene. Ama alinta. Kon gak ngerti ta. Anna abdi fulanan ana menungso jenenge tanggamu iku biyen marido loro. Jamaah masjid lah ana asing loro, wa usup iku biyen loro. Ngono. Falam ta utu kene opo gak kon sambangi. Olae mboten gak ada. Olae wong biasa. Ama alinta. Gak ngerti ta. Annaka law attahu lek kon nyambangi kancamu, tanggamu, kenalamu sing lara sing susah, lawajatani indahu. Saya di sisi mereka. Lek kapan ana wong susah, niku Gusti Allah ana pinggire ambek malaikat kabeh, osok diusir. Sopon. Nggih. Yeah. Biasane kula kali sampeyan, ya Allah, kene napa dosa kula napa? Salah kula napa Gusti? Kula kok sampeyan dadosaken ngeten. Aja ngono. Wis istighfar wae. Aja Gusti salah napa kula kaya gak percaya ngono. In wa lamu annal baliyata lam taktil mukmina litahlika. Yakinilah. Lek kon oleh ujian, gak Allah iku gak kepingin ngejur kon. Pasti kon duwe salah. Daripada kon jaluk kusi sampe dolan apa sih? Istighfar wae, istighfar. Istighfar. Lek kon nyambangi wong susah, maka kamu akan ditemui Allah. Ojo ndelok wonge, tapi ndelok sing di sampingnya rupane Gusti Allah. Waktu tidak mengizinkan ngaji sing sediluk, muga-muga dibarengi rahmat, hidayah dan pertolongan Allah dadi tiang ilmu sing manfaat, lan kula kali sampean mugi-mugi didapun dadosaken tiang ingkang soleh sing sae, dan mugi-mugi Gusti Allah berkenan memberikan pemberiannya yang diberikan oleh Allah dumateng tiang sing sae, kersane kula kali sampean tenang dan sae. Rabbana zidna ilma wanfa'na bima 'allamtana, rabbana waffiqna lima tartadhi qaulan wa fi'lan karoma, warzuqil kulla halalan daima, wa akhilla atqiya ulama. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsili kulla khawba wastur lanal awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نخضى بكل سول Salla wa sallam Rabbi alaihi adda habbi wa alihi wa sahbi idha datati sahbi hamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.